Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kedua, dari apa yang keluar dari hukum asal, kan sudah kita katakan dan kalian sudah jawab dari pertanyaannya, bahwa yang keluar dari hukum asal berapa bab? Sab'at abwab, ada 7 bab. Tapi sekarang bab yang pertama telah kita terangkan, yaitu al-asma as-sittah. Dan sekarang bab berikutnya, bab yang kedua, yaitu al-muthanna. Dan bab yang ketiga, yaitu jama' mudzakkar salim. Qala al-muallif wa huwa Ibn Hisham rahimahullah, wal muthanna kazzaidani fayurfa'u bil alif, wa jam'ul mudzakkar salim kazzaiduna fayurfa'u bil waw. Dan yang kedua adalah muthanna seperti az-zaidani, maka dia marfu' dengan alif. Keluar dari hukum asalnya yang harusnya marfu' dengan fathah, dia marfu' dengan alif. Maka kita katakan marfu'un bil alif niyabatan anil fathah. Dia marfu' dengan alif sebagai pengganti fathah. Wa jam'ul mudzakkar salim. Bab yang ketiga adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Seperti Zaidun. Maka dia marfu' dengan waw. Maka kita katakan dalam i'rabnya marfu' dan alamat rafa'nya adalah waw niyabatan anil dhammah. Tadi niyabatan anil dhammah bukan anil fathah. Allah yahdikum. Di mana sakattum? Naam. Wal muthanna ka Zaidan fayurfa'u bil alif. Dia marfu' dengan alif. Kita katakan dia marfu' bil alif niyabatan anil dhammah. Alif sebagai pengganti dhammah. Demikian pula Zaidun. Dia pakai waw ketika rafa, kita katakan marfu'un bil waw niyabatan anid dhammah. Baik. Adapun keduanya dikala jar dan dikala nasab sama dengan ya. Wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Disebutkan yujarrani muthanna, wa yunsabani juga muthanna, karena fa'ilnya adalah dua. Maf'ulnya atau naib fa'ilnya adalah dua. Yaitu bentuk jamak dan bentuk muthanna. Jadi muthanna dan jamak di dalam keadaan jar dan dalam keadaan nasab sama-sama dengan ya. Yujarrani wa yunsabani bil ya. Dan keduanya dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Baik. Sekarang disebutkan oleh Ibn Hisham yang selanjutnya adalah yang ngikut hukumnya. Walaupun tidak termasuk muthanna, tapi hukumnya ikut hukum muthanna. Seperti kila dan kilta. Wa kila wa kilta. Ma'ad-dhamiri kal-muthanna. Kila dan kilta, kalau bersama dengan dhamir, ini berarti syarat ini. Ya, ini syarat. Ma'ad-dhamir, harus dengan dhamir. Kila huma, kilta huma. Maka dia hukumnya kal muthanna, sama dengan muthanna. Berarti marfu' dengan apa? Marfu' dengan alif. Marfu' dengan apa? Dengan waw? Muthanna. Marfu' dengan apa? Dengan alif. Baik, seperti muthanna, marfu' dengan alif. Adapun majrur dan mansub sama-sama dengan ya. Kilahuma, kiltahuma. Kilaihima, kiltaihima. Enam. Wakada tsnani wa tsnatani mutlaqan. Demikian pula itsnani dan itsnatan mutlaqan. Kalimat mutlaqan untuk menunjukkan kalau dia tanpa syarat. Kalau yang tadi dengan syarat kan? Kalau kila dan kilta dengan syarat. Apa syaratnya? Idafatuhu au idafatuhuma ila dhamir. Kalau dia digandengkan dengan dhamir. Tetapi kalau itsnan dan itsnatan tidak peduli digandengkan kepada dhamir ataupun kepada zahir. Apakah itsnahuma atau itsna rajulain, tetap dia hukumnya dalam keadaan seperti muthanna. Mutlaqan. Wa in rukiba. Bahkan kalaupun dia murakkab. Seperti itsna asyar. Itu murakkab kan. Tetap hukumnya sama. Apa hukumnya sama? Marfu'un bil alif. Dia marfu' dengan alif. Dan majrur dan mansub dengan apa? Dengan ya. Baik. Sekarang yang digabungkan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya wa ulu, wa ishrun, wa akhawatuhu. Ulu dan ishrun. Ishrun wa akhawatuhu. Ada berapa akhwat ishrun? Hah? Ishrun. Talathun. Arba'un. Ila tis'un. Naam. Itu semua akhwat ishrun. Taib. Ulu wa ishrun. Isrun dan akhawatnya. Wa alamun. Kenapa alamun tidak dianggap sebagai jamak mudzakkar salim? Karena namanya jamak mudzakkar salim dalam keadaan lil aqil, iya kan? Untuk aqil, muslimun, mu'minun, apalagi taibun, shodiqun, itu semua aqil, berakal. Tetapi alam, ini alam ini, kok dijamakkannya dengan alamun? Ini tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Berarti dia dianggap seperti jamak mudzakkar salim padahal bukan. Demikian pula wa ahlun, nanti akan dibahas kenapa dia sebut sebagai yang ngikut kepada jamak mudzakkar salim. Karena sungguhnya dia dalam keadaan bukan jamak mudzakkar salim. Demikian pula wabilun, wa ardun, wa sinun, wa babuhu dan babnya, yang sejenis dengan itu. Wa banun, wa aliyun, wa syibhuhu dan sejenisnya. Kal jam'i, semuanya seperti jamak mudzakkar salim. Berarti kalau seperti jamak mudzakkar salim, apa i'rabnya? Marfu' dengan apa? Marfu' dengan waw. Majrur dan mansub dengan apa? Dengan ya. Jadi, maka kalau kita katakan pada ulu, hadza ulu wa ishrun, kalau ra'aitu uli wa ishrin wa ra'aitu alamin wa ahlin hakala. Wa marartu kadhalika bi ahlin, naam, ila akhir. Kita lihat syarahnya dari beliau rahimahullah. Qala al-babu tsani wal-babu tsalits mimma kharaja 'anil asl al-muthanna. Bab yang kedua dan bab yang ketiga yang keluar dari hukum asal adalah al-muthanna kaz-zaidani wal-umarani wa jam'il mudzakkar salim kaz-zaiduna wal-umaruna. Yang pertama muthanna seperti zaidani dan umarani. Yang kedua, yang berarti yang ketiga kalau dihitung dari awal, adalah jamak mudzakkar salim seperti zaidun dan umarun. Baik, kita bahas yang satu dulu hari ini, yaitu yang muthanna saja. Ammal muthanna fa innahu yurfa' bil alif niabatan 'anil dhammah. Adapun muthanna, maka dia dirafa'kan dengan alif niabatan 'anil dhammah sebagai pengganti dhammah karena dia marfu'. Wa yujarru wa yunsabu bil ya'i, dan dia dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Niabatan 'anil kasrah wal fathah, sebagai pengganti kasrah dan mengganti fathah. Taqul, kau katakan misalnya, ja'ani az-zaidani. Ini dalam keadaan marfu'. Maka kita katakan dalam i'rab zaidani fa'il marfu'. Ma alamat raf'ihi? Alamat raf'ihi alif niabatan 'anil dhammah. Baik. Sekarang contoh kedua, contoh nasab. Wa ra'aitu zaidaini. Aku melihat dua Zaid. Maka kita katakan pada zaidain dia dalam keadaan i'rabnya maf'ulun bihi mansub. Ma alamat nasbihi? Alamat nasbihi al-ya niabatan 'anil fathah. Kalau niabatan an, sebutkan hukum asalnya apa? Anil fathah, karena hukum asalnya harusnya fathah. Nah, wa marartu bizaidain, dan aku melewati dengan dua zaid, bizaidain. Maka zaidain pada contoh ketiga ini dalam keadaan majrur. Majrur bi harfi jar. Apa huruf jarnya? Ba. Maka kita baca az-zaidaini. Kaifal i'rab? Bagaimana i'rabnya? Az-zaidaini majrurun. Majrurun bil ya niabatan 'anil kasrah. Baik. Wahamalu alaih. Wahamalu alaih berarti ini yang akan disebut adalah yang mahmulun bil muthanna, yang diikutkan dan dianggap seperti muthanna. Wahamalu alaih fi dalika arba'atu alfaz, dan yang diikutkan dengan hukum muthanna, yang dianggap seperti muthanna dalam i'rab, itu ada 4 lafaz. 2 lafaz dengan syarat dan 2 lafaz tanpa syarat. Lafdaini bi syartin wa lafdaini bi ghairi syart. Ada 2 lafaz tanpa dengan syarat, ada 2 lafaz tanpa syarat. Baik, sekarang yang dengan syarat. Fal lafdhanil ladzani bi syartin. Adapun 2 lafaz yang dia diarabkan seperti muthanna dengan syarat adalah kila dan kilta. Dan syaratnya, syarat keduanya untuk diarabkan seperti muthanna adalah an yakuna mudhafaini ila dhamir. Hendaklah kedua-duanya diidhafahkan kepada dhamir, disandarkan, digandengkan kepada dhamir. Maka kau katakan ja'ani kilahuma. Kila digandengkan dengan dhamir huma. Ja'ani kilahuma. Maka kalau dia digandengkan dengan dhamir, di'arabkannya seperti muthanna. Kaifal i'rab ja'ani kilahuma? Kita akan katakan kila fa'ilun marfu'. Ma alamat raf'ihi? Alamat raf'ihi alif niabatan anil dhammah. Contoh kedua, ra'aitu kilayhima. Aku melihat kilayhima, kedua-duanya. Kilayhima, kila atau kilay, dalam keadaan dia maf'ulun bihi mansub. Ma alamat nasbihi? Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ya niabatan anil fathah. Wa maratu bikilayhima. Aku melewati kedua-duanya. Di sini bikilayhima dengan bi, dengan harfu jar, maka dia majrur. Ma alamatu jarrihi? Al ya niabatan anil kasrah. Karena dia bergandengan dengan dhamir, maka di'irabkan seperti muthanna. Rafa'nya dengan alif dan majrur dan mansubnya dengan ya. Fa in kana mudhafaini ila dhahir, kalau keduanya digandengkan, diidhafahkan kepada dhahir, kana bil alifi ala kulli hal, maka keduanya dengan alif dalam keadaan apapun, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, ataupun dalam keadaan jar, dia tetap dengan alif. Kalau gandengannya dengan dhahir, dengan isim dhahir, seperti kita katakan ja'ani kila akhawaika. Perhatikan kilanya. Digandengkan dengan apa? Dengan akhawain. Kilal akhawain. Di sini dalam keadaan dia digandengkan dengan zahir. Akhawain isim zahir. Nah, kalau isim zahir bukan dhamir, maka dia tidak diirabkan seperti muthanna, tapi dia dalam keadaan tetap dengan alif. Ja'ani kila akhawai. Ra'aitu kila akhawai. Wa marartu bi kila akhawai. Kedua saudaramu. Datang kedua saudaramu. Aku melihat kedua saudaramu. Dan aku melewati kedua saudaramu. Tiga-tiganya tetap kila, kila, dan kila. Tidak berubah. Berarti bagaimana i'rabnya? I'rabnya dengan harakat muqaddarah. Dengan harakat yang muqaddar. Sama dengan ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Marfu'un bid dhammah muqaddarah. Mansubun bil fathah muqaddarah. Wa majrurun bil kasrah muqaddarah. Mana min zuhuriha ta'addur. Terhalang munculnya karena tidak bisa. Enggak mungkin muncul karena di akhirnya huruf alif. Bagaimana membacanya? Kila akhawai, kalau dia dengan alif, maka tidak bisa muncul dhamma, fathah, dan kasrah. Fayakunu i'rabuhuma hina idin biharakatin muqaddara fil alif. Maka ketika itu, i'rabnya adalah dengan harakat yang muqaddarah di atas alif. Li'annahuma maqsurani, karena kedua-duanya maqsurani. Kalfata, seperti al-fata, seperti al-asa. Hada al-asa, wa maratu bi'asa, wa ra'aitu asa. Wa kadal qawla fi kilta. Demikian pula kita katakan pada kilta. Kalau dia digandengkan kepada dhamir, maka dihukumi seperti muthanna. kiltahuma. Ja'ani kilta, ja'atni kiltahuma. Wa ra'aitu kiltayhima. Wa marartu bi kiltayhima. Taib. Kiltahuma raf'an wa kiltayhima jarran wa nasban. Tetapi kalau idhofahnya kepada zahir, kepada isim zahir, seperti kilta ukhtaik, kedua saudara perempuan, wa kilta ukhtaik, maka dia tetap kilta dalam keadaan apapun. Hatani kilta ukhtaik, wa ra'aitu kilta ukhtaik, wa marartu bi kilta ukhtaik. Bil alifi fil ahwali kulliha. Dengan alif dalam keadaan apapun, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, ataupun dalam keadaan jar. Baik, kita sudah contohkan dua lafaz yang dengan syarat. Apa syaratnya? Idhafatuhuma ila dhamir. Baik. Wal lafdhani alladhani bighairi syarat. Dan dua lafaz lagi tanpa syarat. Yani dalam keadaan apapun dia tetap disamakan dengan musanna dalam i'rab. I'rabnya persis seperti musanna. Yaitu ithnani wasnatani. Dia mahmulun alal musanna, dibawa seperti musanna, di'irabkan seperti musanna. Maka kau katakan, ja'ani ithnani wasnatani. Ra'aitu ithnaini wasnataini. Wa marartu bithnaini wasnataini. I'rabnya sama seperti tadi, ja'ani ithnani wasnataini. Wasnatani. Kita katakan pada ithnani dan ithnatani, fa'ilun marfu'. Wa alamatu raf'ihi alif. Niabatan anid dhammah. Contoh kedua juga demikian. Seperti contoh kedua yang sebelumnya. Wa ra'aitu ithnaini wa ithnatain. Kita katakan pada ithnain dan ithnatain, maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya. Niabatan anil fathah. Jayid. Wa marartu bithnaini wa thnatain. Kita katakan pada thnaini wa thnataini majrur. Majrur dengan ba. Ma'alamatu jarrihi al-ya. Niabatan anil kasrah. Fatu'aribhuma i'rab al-muthanna. Maka i'rabnya sama dengan i'rab muthanna. Marfu dengan alif. Dan majrur dan mansubnya dengan ya. Wa in kana ghaira mudhafain. Walaupun kedua-duanya tidak mudhaf. Dan walaupun kedua-duanya diidhafahkan kepada dhamir sekalipun. Wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu idza kana mudhafain lil dhamir. Walaupun idhafahnya kepada dhamir sekalipun tetap di'irabkan seperti muthanna. Nahu itsnahum. Dua di antara mereka. Ja'ani itsnahum. Wa marartu bithnayhim. Wa ra'aitu bithnayhim. Awli dhahir. Nahu ra'aitu ithnay akhawai. Aw kana murakkabaini ma'al ashrah. Ataupun kalau digabungkan dengan ashrah. Murakkab ini dalam keadaan tersusun dari dua kalimat. Seperti ja'ani ithna ashar. Wa ra'aitu ithnai ashar. Wa marartu bithnai ashar. Berarti pada ithna dan ithnata, pada ithnaini dan ithnatain, di'irabkan seperti muthanna dalam keadaan apapun. Dalam keadaan tidak mudhaf. Dalam keadaan mudhaf kepada dhahir. Ataupun ketika mudhaf kepada dhamir. Dalam ketiga perkara ini, bahkan sampai yang keempat, yaitu dalam keadaan murakkab, tetap dia dalam keadaan i'rabnya seperti muthanna. Jadi inilah makna ucapan muallif mutlaqan. Jadi kalau kamu menghafal kalimatnya wa kadzatsnani wa tsnatani mutlaqan, apa maknanya mutlak? Maknanya mutlak tidak diidhafahkan atau diidhafahkan kepada dhamir ataupun diidhafahkan kepada dhahir. Wa in rukiba, walaupun murakkab, tetap dia di'irabkan seperti i'rabnya muthanna. Baik. Wa ammal jama' fa nata'allamu ghadan insyaallah au ba'da 3 ayyam. Subhanakallah, bihamdik, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.